Barakallahu fikum di atas penjelasan tadi yang disertai dengan pengalaman pribadi yang begitu menarik ya. Jadi untuk pusingan seterusnya, suka saya menarik perhatian para hadirin sekalian yang berbahagia. Profesor Datuk Rektor selalu bagi tahu kepada kami bahawa, ataupun ingatkan kepada kami bahawa penubuhan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah ini adalah cetusan idea Tuanku Raja Perlis sendiri. Baginda menyatakan hasrat sebelum baginda dijemput oleh Tuhan misalnya, supaya baginda boleh lihat tertubuhnya Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah di negeri Perlis. Jadi ini merupakan satu perkara yang sebenarnya, apabila saya setiap kali saya ingatkan perkara ini, saya sekejap rasa bersemangat, tapi sekejap-sekejap rasa kecut perut, rasa macam bimbang, takut kita tak mampu memikul tanggungjawab beban yang dibebankan. Dan juga, tapi kita cubalah setakat yang kita mampu, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan yang terbaik. Untuk maklumat juga, satu isu yang bermain di fikiran kita ialah kita sukar mendapatkan calon daripada negeri Perlis sendiri. Setakat ini daripada 29 orang pelajar yang mendaftar, belum ada seorang pun lagi dari negeri Perlis. Walaupun KUIPS ini di bawah Majlis Agama Islam Perlis, dan juga pelajar mendapat tajaan beasiswa daripada MAIP, tetapi orang Perlis sendiri macam entahlah, dia orang was-was ke macam mana, tak tahu tentang KUIPS dan juga Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i kata, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa ma siwahuma waswasus syayatin. Ilmu itu ialah sabda firman Allah dan sabda Rasul, selain daripada itu adalah waswas syaitan. Itu kata Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi. Saya tak tahu apa punca waswas tu, tak tahu. So cabarannya yang berbahagia Sahibus Samaha Datuk Mufti, apakah sebenarnya cabaran dan kekangan dalam konteks pengajian Al-Quran dan Sunnah ini? Adakah ia kerana prasarana, ataupun adakah kerana sentimen itu, sentimen ini? Jadi boleh tak Datuk Mufti tolong bagi sedikit pandangan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum saya jawab tu, saya nak ulas pasal hasrat Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja. Saya selalu kalau bawa lepas fatwa, akan kita akan bawa menghadap fatwa kepada Tunku. Bila ataupun Tunku akan tanya apa-apa perkara berhubungan agama, selalunya apabila saya nak terang apa, Tunku akan kata, bagi tahulah kat saya dulu Quran kata apa, Nabi kata macam mana, lepas tu baru bagi tahulah ulama-ulama kata apa. Saya nak tahu dulu Nabi tu kata apa, supaya bila saya tahu yang tu, jadi saya tahu tak apalah depa nak kata apa, saya nak tahu Nabi buat tak. Dan falsafah itu dibawa oleh Tuanku, dan Tuanku kata kita kena ada satu tempat pengajian yang orang memang mengaji, dia tahu dalil Quran dan Sunnah. Lepas tu dia nak tahu pendapat lain tu tak apalah. Itu adalah secara penerangan umum lah, kerana Tuanku bukan ahli dalam pengajian ini. Tetapi itu hasrat dia. Daripada hasrat itulah diwujudkan KUIP sini. Pusat pengajian yang mau melahirkan orang yang menguasai dua sumber ini. Saya nak sebut, apabila kita nak buat cabaran kita kan, kita nak buat di sini, mungkin kolej ni awal, ramai orang Perlis dia rasa kalau duduk di Perlis tak keluar sangat, dia nak pergi mengaji di luar. Tapi kita akan cuba buat satu tempat yang mana baik untuk pengajian Islam. Saya nak minta pada para pensyarah sini dan juga semua pentadbiran. Pengajian Islam ni, tempat pengajian dia ada bi'ah Islamiah dia. Ada suasana Islam dia. Ada environment dia yang Islam yang saleh. Saya masih ingat bila saya pergi ke India untuk pergi baca hadis dengan ulama-ulama India pasal mereka baca secara bersanad. Daripada Delhi naik bas, macam-macam perjalanan, saya tersangkut dalam satu kampung di India tu pasal bas tinggal kami di situ. Gajah lah apalah ada, sampai saya fikir kalau aku hilang di sini ni kalut ni. Tak tahu masa tu bukan ada kontak WhatsApp berapa. Tu fikir gajah tengok nak pi mana. Rambut dah jadi semacam, muka dah semacam. Dalam perjalanan kemudian sampai ke Saharanpur, saya masih ingat. Daripada situ naik bas pula. Atas bas tu orang baju pun kadang-kadang pakai terkoyak sana terkoyak sini. Naik nak pergi ke Durban. Sebelum sampai Durban nak bas lama. Saya rasa tak tahu kusut masai ni. Saya dengan satu orang kawan ni, dia pun mengaji hadis dah. Saya masa dalam perjalanan tu saya tempat terfikir. Berbaloi ke aku mai sini ni nak pergi baca hadis rumah-rumah ulama-ulama ni sampai fikir gangguan was-was tadi. Tapi apabila saya sampai ke Durban, luar tu suasana lah, ada India kan, majoriti dia Hindu. Dia suasana mereka lah. Jadi kita pergi sampai sana, saya masuk ke Durban, Darul Ulum. Saya masuk ke situ, masuk saja saya rasa suasana dia lain. Dari segi pakaiannya, dari segi orangnya. Lepas tu kami pergi jumpa Maulana tu, tunjuk surat daripada Syekh Abdul Lais. Kemudian dia bagi sedia rumah tetamu, mehman khanah. Lepas mandi, saya mandi pun ayak macam dengan ayak Milo lah badan kan. Lepas pada tu pergi, memang suasana di situ memang macam tahun 1700 kot saya ingat. Tempat tu lembu tarik, kebau tarik makanan, jual pun macam tu. Tapi yang penting bila saya masuk ke situ, waktu maghrib berpusu-pusu pelajar pergi solat. Saya tak cakap tentang Universiti Madinah kerana itu suasana dia Madinah. Ni saya cakap tentang India. Solat, dengar imam baca, malam tengok. Lepas tu pagi tu pergi sembahyang subuh, sedap pelajar tu baca. Ramai sembahyang subuh dia sampai ke belakang. Pagi cerah, tengok orang pelajar-pelajar berpusu-pusu bawa kitab sebesar-besar separuh ni. Di kitab dia apa, kulit kebau. Itu yang Syekh Rashid Ridha sifatkan apabila dia melawat Darul Ulum. Dia melihat tempat itu, keajaiban itu, pemandangan mata dia. Duduk dalam majlis hadis, walaupun mereka lebih banyak kepada talaqi, membaca mutun dengan mengambil sanad dan mutun, tapi suasananya ialah suasana Islam. Kemudian saya musafir daripada situ setelah habis jumpa dengan masyayikh hadis itu, pergi ke Nadwatul Ulama. Syekh tempat Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia dah tak ada masa tu. Ada Syekh Rabi', dia punya anak saudara dia. Kami jadi tetamu dia, duduk di situ. Daripada luar tu macam-macam suasana India, masuk je tempat dia, lain perasaan kita. Suasana ilmu, tempat cetakannya, pemandangannya, bahasa orangnya. Saya rasa ini benda yang mesti kita wujudkan. Bila orang masuk dalam kawasan Kuib, suasana dia Islam. Sibrah dia Islamiah. Ini penting. Saya cerita je lah. Saya puji jugalah tempat Dr. Ismail Lutfi. Walaupun tak berapa ramai student dia lagi, tapi kita masuk suasana tu, kita tahu suasananya Islam. Kita bukanlah jumud sangat, tapi maksud suasana Islam, bahasanya Islam, pakaiannya Islam, perwatakannya perwatakan ahli ilm, ataupun tulabul ilm, pelajar ilmu. Talabatul ilm ni ada watak dia. Bukanlah salah nak pakai macam-macam pun, tapi kalau boleh lah. Cabarannya, saya rasa kita mesti mengikhlaskan, kita nak kena cari pelajar yang nak main kepada kita kerana ilmu. Jangan takut, insyaAllah soal rezeki masa depan ni, saya tak pernah dengar lagi, ulama mati lapar. Mati lapar. InsyaAllah ada rezeki. Orang kata orang yang jauh sekali berjalan untuk menuntut ilmu, Baqi bin Makhlad, dia daripada Andalus. Andalus ialah tempat sebelumnya ialah mazhab Al-Auza'i, kemudian dikuasai oleh mazhab Imam Malik. Oleh kerana anak murid kuat Imam Malik iaitu Yahya bin Yahya Al-Laythi balik ke Andalus dan mengembangkan mazhab Malik. Imam Malik ni ada dua orang, Yahya bin Yahya Al-Ansari, yang tu yang meriwayatkan daripada juga riwayat Imam Malik dan dia ada dalam Sahih Muslim. Dia bukan itu, Yahya bin Yahya Al-Laythi buat balik mazhab Malik dan mazhab di sana. Baqi bin Makhlad berjalan nak jumpa Imam Ahmad daripada Andalus. Jauh, bayangkan Andalus nak pergi ke Baghdad. Sebahagian para penulis menulis dia jalan kaki lah, tapi maksudnya ialah naik kapal, naik apa. Tak ada kenderaan, bukan ada kuda daripada Andalus datang. Allah takdirkan, saya selalu cerita benda ni kepada pelajar juga untuk bagi semangat. Allah takdirkan dia sampai ke Baghdad pada dia nak betul-betul datang nak mengaji dengan Imam Ahmad. Tapi dia sampai pada zaman yang Imam Ahmad mumtahan. Dia diuji dengan dilarang untuk mengajar. Sampai-sampai majlis dia tak kenal siapa Baghdad. Dia tengok ada majlis Abu Zakaria, itu Yahya bin Ma'in. Dia masuklah ni, kata. Dia ni orang jauh. Yuhibbu an yas'al. Suka nak tanya. Dia tanya. Berapa soalan dia tu, Yahya tahu dia. Dia tanya tentang Hisham bin Ammar. Dia tanya berapa tentang berapa orang rawi. Lepas tu, lepas kali dia pergi tanya Yahya. Sedangkan Yahya bin, ada masalah dengan Imam Ahmad di sudut pendirian itu. Bukan tidaklah jauh, tapi ungkapan Yahya tu telah menimbulkan sedikit tak puas hati Imam Ahmad. Tapi saya nak ceritanya ialah, dia tanya tentang Imam Ahmad. Dia kata, orang seperti Imam Ahmad tak ditanya. Imam khairuhum, imamul muslimin wa khairuhum, imam muslimin dan sebaik-baik rumah dia Imam Ahmad. Dia pergi rumah Imam Ahmad, dia ketuk rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad buka rumah, Imam Ahmad tanya dia daripada mana. Dia kata daripada Andalus. Dia kata dia mula daripada mana. Dia kata Ba'in bin makan ni Ba'in, aku subahr, aku lalu masuk laut untuk nak sampai. Oh, min Afrika, min Andalus. Oh, dia kata, inna mawdu'aka la ba'id wa ma kana shay'un uhibbu ilayya min an u'ina mithlak. Aku tak ada benda yang lebih aku suka daripada nak tolong orang yang seperti kau. Tapi engkau tahu tak, aku ni diuji, aku tak boleh mengajar. Dia kata, aku tahu, jadi aku tak boleh mengajar kau. Imam Ahmad, imam besar. Apa Baqi bin Makhlad buat? Imam Ahmad cadang dia, dia kata, boleh tak? Setiap hari kau mari ambil satu hadis ya. Jadi Imam Ahmad cadang kat dia, dia macam peminta sedekah mai ketuk Imam Ahmad. Imam Ahmad buka nak bagi satu, baca satu hadis. Besok pula mari baca lagi satu hadis. Tapi Imam Ahmad nak kata, jaga kau jangan duduk dalam kelas-kelas lain, nanti special brand tau. Ya. Dikata dibincang tentang riwayat Baqi bin Makhlad, ada perbincangan sejauh mana musnad yang paling besar, dia kata musnad Baqi bin Makhlad, dan hilang sebahagiannya. Tapi yang pentingnya saya nak cerita, susahnya orang menuntut ilmu, tapi keikhlasan akhirnya sampai hari ini kita menyebut nama Baqi bin Makhlad. Para pelajar, kalau saya, kalau ni tak apa bagilah, tapi kan, tapi yang ni andai kalau masa itu boleh patah balik, saya sendiri saya rasa saya akan mengambil jalan lain supaya dapat lebih banyak ilmu. Kerana kesungguhan ini kita mesti yakinkan satu orang yang nak belajar ilmu bukan tengok ustaz-ustaz lah ni jadi belajar ilmu lepas tu boleh jadi penceramah, tukang kereta baru. Jangan fikiran dia yang tu. Saya selalu ulang apa yang disebut oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi ketika dia bagi ceramah kepada pelajar-pelajar Universiti Madinah. Dia tulis ceramah dia tu. Dia kata, sepatutnya satu orang pelajar, setiap pelajar agama ni, tulis di rumah dia perkataan Abu Bakar Siddiq. Bila timbul isu orang tak mau bayar zakat, timbul isu ridah, kata Abu Bakar dengan satu ungkapan dia, Imam Ibn Kathir sebut benda ni di dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, kata, ayan qusuddinu wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah, agama menjadi kurang sedangkan aku masih hidup? Di atas semangat itulah Abu Bakar berjuang habis-habisan mengekalkan agama seperti mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, tulis dalam diri anda, ayan qusuddin wa ana hayy. Adakah agama menjadi kurang sedangkan aku masih hidup? Kalau itu semangat kita, kalau itulah pelajar yang kita dapat, kita tidak perlu beratus pelajar agama. Kita perlu orang tokoh-tokoh ini, tak ramai, tapi impaknya besar. Sebab itu keikhlasan, insya Allah, Allah mengangkat orang berilmu, orang ada pengetahuan. Saya tidak termasuklah dalam ahli ilmu, masih masuk dalam pelajar ilmu. Dalam pelajar ilmu itu pun sikit sebanyak Allah beri tempisan fadilat kepada ilmu itu. Adalah rasa apa yang orang mungkin pergi mengaji bidang lain rasa pun kita rasalah juga. Kan, kok orang lain makan sedap, kita mengaji hadis ni makan kurang sedap sikit. Rasa kau mengaji makan lagi sedap, tak tahulah. Kan? Itu soal kemudian. Cabaran kita ialah kita mesti memahamkan bidang ini tanggungjawab kita untuk mempertahankannya. Dan taklah para pensyarah universiti, pensyarah dan pelajar mengajar ilmu ini sebagai pejuang kepada agama, bukan pada pejuang pada masa depan. Tak apalah kehendak industri itu, kita tulislah untuk kementerian. Tapi semangat kita ialah semangat Abu Bakar, ayan qusuddin wa ana hayy. Mudah-mudahan itulah pandangan masyarakat.